Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, tiba saatnya kami menyampaikan kebahagiaan mendalam dan tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tepat di hari ini kami akan menyampaikan nominator peraih UAHA Award di tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang sampai datanya kepada kami direkomendasikan dari 60 kurang lebih para guru baik di madrasah ataupun institusi sekolah lain yang telah mengabdi selama puluhan tahun dengan kriteria tertentu dan kualifikasi yang khusus. Lahirlah 6 nominasi berikut yang akan kita tampilkan dan akan diumumkan siapa yang meraih UAHA Award bertepatan dengan Hari Santri di tahun ini. Mari kita simak nominasi dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada Ibu Ariyati Fatona, Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Kemudian Ibu Elis dari Yayasan Awaliyah Diniyah Tasikmalaya, pengabdian 36 tahun. Selanjutnya Bapak Munadin dari Nurul Jannah Kuburaya, pengabdian 51 tahun. Kemudian selanjutnya ada Pak Muslim dari Yayasan Ponpes Nur Sabah Lombok Tengah, pengabdian 61 tahun. Kemudian Bapak Ramadan dari MDT Nurul Hikmah Kabupaten Pemalang, pengabdian 43 tahun. Dan Ibu Rustina dari SMP Muhammadiyah 1, Pekalongan, pengabdian 37 tahun. Baik. Alhamdulillah itulah nominasi 6 dari kategori peraih UAHA Award. InsyaAllah yang akan kita pilih salah satunya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh tim khusus dan juga kualifikasi yang insyaAllah sangat objektif, sangat sesuai dengan peran-peran pengabdian yang telah menjadi kriteria ketetapan dari panitia. Insya Allah akan diumumkan tanggal 22 Oktober ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan semoga dengan itu semua ini menjadi persembahan terbaik untuk para pengabdi yang sampai dengan detik ini. Masya Allah bisa dikatakan telah mewakafkan waktu, tenaga, pikiran, dan keringat, air mata untuk melahirkan orang-orang terbaik yang berbakti bagi agama, bangsa, dan negaranya. Saksikan 22 Oktober pengumuman peraih UAHA Awards 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.